السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Musi yang saya kasihi buah saya, Tuan Haji Adnan, Puan Zura, hadirin dan hadirat sekalian. Saya dipahamkan hari ini semua orang pergi sambut atlet di KLIA. Tapi tak apa, kita teruskan insyaAllah program kita seperti biasa dan dengan kehadiran yang ada. Tajuk kita ialah tentang maqasidus syariah. Maqasid syariah. Kebelakangan ini, sejak negara kita mula banyak perbahasan tentang ke arah negara yang lebih maju, aman dan seumpamanya, tajuk maqasid syariah ini mula diperkenalkan ataupun diperkatakan dalam negara ini. Daripada both side, daripada kedua-dua pihak, pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan. Dan dalam dunia Islam juga, disebabkan keletihan orang Islam dalam mencari apakah formula sebenarnya kepada tafsiran agama yang membolehkan umat Islam kembali hidup seperti generasi yang lepas. Maka tajuk maqasid syariah ini dibahaskan. Dan ada orang sebut maqasid dan macam-macam. Sebenarnya dia maqasid. Sebenarnya iaitu apa diakah sebenarnya the higher objective of the rulings ataupun of the syariah. Apakah benda yang tertinggi yang syariah nak capai? Saya nak cakap dalam bahasa mudah ni, nak sembang je. Pasal tajuk ni, tajuk sangat akademik. So saya kena cakap dalam sembang yang biasa untuk dipahami. Saya dah sebut, barangkali siapa pernah dengar, saya dah sebut. Tuhan apabila, Allah apabila menurunkan syariat, turunkan agama kepada kita. Kerana kita memerlukan agama, tidak kerana Tuhan memerlukan kita. Kita memerlukan Tuhan. Kalau Tuhan tak menurunkan agama pun, Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Kerana Tuhan itu ghaniyun hamid. Tuhan itu maha kaya, lagi maha terpuji. Oleh kerana itu, bila diturunkan syariah, semata-mata dia mahu daripada kita sesuatu yang mana kebaikan itu balik kepada kita, bukan balik kepada Tuhan. Maka syariah itu keseluruhannya ialah satu kebaikan. Bukan kebaikan kepada Tuhan. Kerana Tuhan tidak memerlukan kita. Kebaikan kepada kita. Maka arahan-arahan Tuhan, sama ada dia suruh apa, dia larang riba, dia larang kita, lelaki perempuan, dia larang ni, semua larangan ini bukan untuk kebaikan Tuhan. Hendaklah kembali kepada kebaikan kita. Perkara itu dulu kita kena letak di dalam setting kita nak faham. Sebagai asas nak memahami maqasid ini. Maksudnya Tuhan apabila menyuruh sesuatu, dia tidak menyuruh dengan sia-sia. Dan dia tidak akan suruh sesuatu untuk tidak ada apa-apa kebaikan. Saja-saja dia suruh. Tak mungkin. Cumanya kita kena tahu apakah kadang-kadang manusia tidak dapat tahu apakah sebenarnya yang Tuhan mahu. Dengan itu maka lahirnya sarjana di dalam maqasid syariah ini untuk membincangkan hal ini. Okey. Daripada mana kita dapat tahu arahan Tuhan? Kita dapat tahu arahan Tuhan daripada mana? Macam mana kita boleh tahu Tuhan arah kita? Kita tak sembang dengan Tuhan. Kita mungkin bercakap dengan Tuhan, tapi Tuhan tak bercakap terus ke telinga kita. Tuhan menurunkan wahyunya. Wahyu itu turun melalui Al-Quran dan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu ini ada bahasa dia yang hendak dia mau kita faham. Saya nak buat beberapa contoh, kena bagi contoh baru dia faham. Dia panggil maqasidul kalam. Apa tujuan orang tu cakap macam tu? Contohlah. Kata kita buat contoh mudah. Suami dan isteri ada berselisih pendapat. Isteri kata, malam ni saya nak pergi shopping. Suami kata, jangan. Tiap-tiap malam pergi shopping ni. Dia kata, jangan. Bertengkar. Suami nak angin. Suami kata, kalau kau keluar je daripada rumah ni, jatuh satu talak. Contohlah. Sebab contoh nak kita faham. Jadi isteri pun tengok, eh, tak boleh jadi. Dia tak keluar. Lepas tu, pagi besok suami dia pergi kerja. Isteri nak kena hantar anak pergi sekolah. Dia nak kena keluar daripada rumah. Dia pun bawa anak keluar daripada rumah. Pergi hantar ke sekolah. Seperti biasa kerja dia. Adakah jatuh satu talak ataupun tak? Hah? Sebab? Hah? Tapi dia kata keluar daripada rumah. Ya, kerana dia, walaupun dia kata keluar daripada rumah, tetapi dia mempunyai suatu maksud. Maksud dia keluar pergi shopping. Saya nak bagi faham. Itu perbualan biasa kita yang ada rentetan hukum. Apabila kita bagi satu-satu arahan, kita ada tujuan di sebalik arahan. Apa yang mungkin kelihatan sama tetapi tidak dengan tujuan itu, maka tidak termasuk di dalam arahan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ada perintah dalam Al-Quran. Umpamanya dia kata wala taqulur riba. Jangan kamu makan riba. Kita tahu apabila orang ambil riba, toke-toke bank, ataupun kita bagi orang pinjam 10 ribu, kita cah dia 11 ribu. Kita kata, Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba. Dia kata, aku duit ni yang 1,000 ni aku tak makan. Dia kata, aku beli barang. Tuhan larang makan. Jadi adakah makan dalam masuk Quran itu ialah makan semata-mata atau penggunaan? Maksudnya penggunaan. Kerana itu bahasa yang digunakan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu di kalangan kamu dengan cara yang batil. Dia kata aku tipu dia tapi aku tak makan duit tu, aku beli rumah. Jadi, ini semua menyebabkan ahli sarjana berbincang, kita naklah memahami bukan sahaja perkataan Tuhan, tetapi apa yang Tuhan maksudkan di sebalik perkataannya. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam hal ini, dia kata, Al-arifu yas'aluna madha arad, wal-lafziyu yas'aluna madha qal. Orang bijak akan tanya, apa yang dia maksudkan? Orang yang tak bijak, yang hanya literal, literalis, dia akan tanya, dia kata apa? Saya buat contoh lain lah. Contoh saya mudah. Mak kata kat anak dia, diorang, kat anak dia, pergi beli gula di kedai Pak Din. Anak dia pergi kedai Pak Din, tanya Pak Din, ada gula tak? Pak Din minta maaf lah, gula habis. Ada kedai sebelah, kedai Pak Man. Dia orang pergi, dua orang abang, dia kata, jom beli kedai ke Pak Man. Dia kata, tak. Ingat mak kata, pergi beli gula kedai Pak Din. Jadi di sini, ahli sarjana kadang-kadang berbeza pendapat. Mak dia ni mau gula kedai Pak Din ke? Mak dia tu mau gula saja ke? Ataupun mak dia memang maksud gula dan kedai Pak Din. Pak Man mak dia tak suka. Jadi sesuatu teks di dalam agama kadang-kadang boleh diberikan tafsiran. Kadang-kadang boleh dilihat daripada sudut-sudut yang berbeza daripada teks tersebut. Jadi kita akan bertemu dengan banyak nas-nas Al-Quran yang kita akan lihat kadang-kadang arahan Quran ni dia bukan, ataupun arahan Nabi ada tujuan di sebaliknya. Saya nak pergi tunjuk, cuba contoh. Pasal tengah hari ni dia tak boleh pergi dalam kan, saya nak pergi faham. Nabi SAW lah hadis yang famous. Nabi SAW lah hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi baqiya minhu syait. Sesiapa yang buat ni, orang nak korban, sembelih korban, korban, jangan sampai selepas 3 hari di rumah dia masih ada lagi baki daging itu. Dalam hadis Bukhari dengan Muslim. Jadi siapa yang sembelih korban, Nabi kata jangan sampai 3 hari daging tak ada lagi rumah dia. Sebelum 3 hari kena habiskan. Dalam hadis kata falamma kana al-amul muqbil, bila mari tahun yang berikutnya, qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna amal madi. Wahai Rasulullah, kita kena buat macam tahun lepas ke? Maksud jangan sampai 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kulu wa at'imu wa dakhiru fa inna dhalika al-yawm kana bin-nasi juhdun au jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Nabi kata apa? Makan. Bagi orang makan. Simpanlah, Nabi kata. Kerana tahun lepas tu orang dalam keadaan susah. Aku mau supaya kamu tolong mereka. Artinya larangan simpan lebih daripada 3 hari ini ialah larangan yang mempunyai sebab-sebab tertentu. Maka ini menyebabkan ahli-ahli ilmuwan melihat apakah sebenarnya, adakah setiap larangan kita kena terima dia satu larangan dalam agama, ataupun suruhan ia satu suruhan dalam agama, ataupun kita mesti juga kadang-kadang kena menyemak tujuan kepada suruhan dan larangan, supaya apabila tujuan itu dia panggil illah, punca itu tak ada, maka tak ada juga suruhan ataupun larangan. Nabi kata jangan simpan daging lebih daripada 3 hari. Bila sahabat tanya balik, Nabi kata boleh. Sebab larangan simpan lebih daripada 3 hari berkaitan dengan keadaan tahun berkenaan, yang mana orang dalam keadaan susah. Apabila orang dalam keadaan senang, Nabi kata boleh simpan. Maka ini menunjukkan di dalam hukum hakam agama, kerana agama Tuhan turunkan untuk kita, balik tadi pada asal tadi, kita kena tahu juga kadangkala ia ada asas-asas tertentu yang kadangkala dengan berubahnya zaman, berubahnya keadaan, hukum juga berubah. Sebab tu kalau orang kata ubahlah zaman macam mana pun, fatwa macam tu juga tak boleh berubah. Kadang-kadang ia berubah. Seperti kes yang saya sebut tadi dalam hadis. Sahabat tanya, Nabi kata tahun lepas keadaan lain, tahun ni keadaan lain. Kita bagi tahu kat anak kita, jimat-jimatlah duit. Ha? Makan jangan sehari berapa ringgit je. Jangan lebih daripada 3 ringgit. 10 tahun kemudian kita dah kaya. Anak kita pun dah besar. Dia pun dah makan 3 ringgit juga. Dia kata dia pegang pesan bapak dia. Dia literal. Sedangkan bapak dia pesan dalam satu keadaan yang tertentu. Cumanya, ini disebut sebagai maqasidul kalam ataupun sebagai maqasid ataupun tujuan syariah tadi. Saya sebut, nak sebut beberapa contoh. Sekejap kita akan pergi. Nabi larang kita gabungkan perkahwinan. Quran juga larang, sunnah larang. Wa antajma'a baina ukhtain, kita tak boleh himpun kita kahwin dengan kakak, kahwin dengan adik, tak boleh. Salah seorang saja. Kalau nak kahwin dengan adik pula kena buang kakak. Tak boleh kita kahwin tengok adik dia lawa, kakak dia pun lawa, poligami lah, tak boleh. Dia tak boleh. Dan dia tak boleh juga kahwin dengan anak saudara, patut kahwin dengan mak saudara. Kerana dalam hadis Bukhari, Nabi kata, la tankihul mar'ata ala ammatiha au khalatiha. Jangan kamu kahwin perempuan tu dengan kamu kahwin pula dengan mak saudara dia belah pak, ataupun mak saudara dia belah mak. Fa innakum idza fa'altum dhalika qata'tum arhamahun. Karena kalau kamu buat macam tu, kamu putuskan hubungan silaturahim mereka. Dia akan mari cemburu. Dia akan mula mari benci kat mak saudara dia. Dia mulakan mari tak suka pada anak saudara dia. Nabi tak bagi. So kita tahu bahawa larangan itu ada sebab. Sebab dia kerana pecah belah keluarga. Maka kita dapat manfaat juga apa saja tindakan yang boleh membuat pecah belah keluarga. Dilarang. Yang dia larang tu sebab pecah belah keluarga. Kalau ada benda-benda lain yang dengan tindakan kita itu bergaduh keluarga, dia dilarang. Seperti mana dilarang itu. Kerana itulah maksud kepada syariah. Okey. Contoh yang mudah. Kena bagi contoh dengan hari ini. Hadanah. Tahu hadanah? Okey, hak kepada child custody. Kita penjagaan anak. Kalau bercerai, bapak dengan anak, bapak dengan mak bercerai, anak ni siapa nak jaga? Ha? Mak ke bapak? Ha? Nak bagi belah mak ke belah bapak? Kalau mak tak ada, nah? Dia kata bagi, pandai. Bagi apa? Saya bagi begini nenek. Pasal apa agama Islam ni dok kata mak tok dia atau tok nenek dia. Sini panggil apa? Tok poh dah. Kan? Kenapa dia dok bagi belah mak ni? Sebab disebabkan satu perkara. Kenapa hadis-hadis duk pergi belah tu? Sebab dia panggil syafaqah. Dia punya kesian dan simpati ke anak tu lebih. Macam mana pak pun, dia tak boleh lawan. Macam mana mak kesian ke anak. Sebab tu, dia apa? Dia sebut dalam bait syair tentang hal ini, dia kata. Kerana dia kata, urusan ini, ilan nisa il aliyak, fa innahum fil umuri ashfaq. Bagi kaum perempuan, kerana lebih layak, mereka lebih kesian pada anak. Tapi kalau hakim dapati, tapi macam mana nak tahu kata kesian ni? Kalau ambil pok dengan mak duduk depan hakim, pok ke mak kesian? Hakim tak kenal. Jadi syariat buat satu kaedah umum. Biasanya yang lebih kesian dan jaga anak lebih ni, mak ke pak? So dia buat kaedah umum, pergi kepada mak. Tapi kalau hakim mendapati kes dapat dibuktikan, mak ni kejam. Zalim. Tok nek dia lagi zalim. Kata kalau kan, bapa dia buktikan dia. Dulu dia pernah pukul anak saya sampai patah yang ni. Maka ketika itu hakim nak putuskan mak ke, nak putuskan balik pada tadi. Siapa yang lebih kesian? Siapa yang lebih ada syafaqah? Dia balik kepada siapa yang ada syafaqah. Kerana syafaqah itu asas. Dan ini juga asas dalam mazhab Hanafi. Ini saya sebut sikit lah pasal fatwa perlis. Sebab kadang-kadang orang tak faham. Itu pasal berapa kali menangkan anak diberi kepada bukan Islam. Jadi ada orang tanya saya. Bila majalah, bila Star buat interview dengan saya. Sepanjang saya huraikan. Kita nak buat contoh lah. Dengar betul-betul, saya telah faham tak. Kalau ada dua pasangan, satu pasangan. Seorang masuk Islam. Pak dia masuk Islam. Mak dia tak masuk. Ada anak setahun setengah. Anak setahun setengah ni nak bagi ke siapa? Mak ke pak? Ha, kita confused. Nak jawab. Dan mak dia tak masuk Islam. Ha? Bagi kepada siapa? Bagi kepada? Ha? Belakang atau mak? Mak ke pak? Ha? Tok dia pun tak masuk Islam lah. Yang masuk Islam pak dia. Ha? Pergi siapa? Ada kata bagi bapak. Dalam mahkamah kita kata bagi bapak. Kebanyak bukan. Dalam berapa mahkamah kita kata bapak. Tapi saya nak cerita pandangan kita daripada Pelih. Kita tengok kes ni. Kes ni telah jadi satu kes yang panas di Malaysia. Sebab apa? Saya kena faham beberapa fenomena. Adakah semua orang yang masuk Islam tu dia baik? Yalah, masuk Islam tu bagus lah. Adakah semua orang yang masuk Islam tu semua latar belakang dia okey? Ada tak drug addict masuk Islam? Dulu dia tenaga dadah, lepas tu dia insaf sikit. Dia, tapi hidup dia tak ketahuan Allah. Sedangkan isteri dia stabil. Ada tak? Okey. Saya buat contoh. Kena faham fenomena contoh. Ha? Dalam mahkamah kita, kebiasaannya di negeri-negeri lain, bila masuk je Islam, pihak yang masuk Islam, sama ada bapa ataupun mak, akan mempunyai kuasa atau mempunyai hak penjagaan. Automatically dia akan menang. Dalam kisah. Saya buat kita punya. Katakanlah satu orang pasangan, suami dia ni telah berpisah dengan isteri dia 10 tahun. Ataupun 8 tahun ke 10 tahun. Sejak berpisah, masa tu anak tu masih kecil, anak itu dijaga oleh pihak isteri lah. Dia entah pergi mana-mana, tak pernah balik tengok anak dia. Anak dia daripada setahun dia tak pernah tengok, sampai anak dia dah 9 tahun. Anak dia pun membesar dengan isteri dia, katalah agama Hindu ataupun Kristian, besar secara Hindu dan Kristian lah. Dia katakanlah duduk di Johor ataupun Melaka. Dia dengan mak dia. Suami ni entah pergi ke mana daripada divorce. Bercerai. Satu hari suami masuk Islam. Pipi Pinang masuk Islam. Pada masuk Islam, dia kata aku ada anak. Dia tuntut penjagaan anak dia. Dan anak dia tuntut, suami, isteri dia kena mai. Bekas isteri dia kena mai ke mahkamah. Nak pergi mahkamah syariah tak boleh ada, kan? Dia tuntut di mahkamah syariah. Bila dia tuntut, ikut kaedahnya, anak tu ikut, bukan kaedah, ikut kebiasaan fatwa yang terpakai di negara inilah, kerana mazhab Syafi'i, anak tu akan pergi kepada pak dia. By hood, by crook, dia kena pergi kepada pak dia. Dan mesti mengikut agama bapak dia. Katakanlah anak dia daripada kecil lah, sampai 9 tahun duduk pergi kuil ataupun gereja. 9 tahun awak seorang Islam. Agak-agak anak dia setuju tak? Anak perempuan tu dia boleh setuju tak? Mak dia tentu tak setuju dah, kan? 9 tahun kau menghilangkan diri, hari ini kau muncul. Ambil anak ni daripada aku. Dan anak ni kata, saya tak mau, saya agama macam mak saya. Tak, you mesti jadi Islam. Kalau you keluar, you akan diisytihar murtad. Dan murtad, kalau negara lain, hukuman dia mati pula. Saya nak tanya, ni jangan takut. Tak ada siapa ambil tindakan. Pada sisi pandangan saudara-saudari sekalian, adil ke tak? Ha? Adil ke tak? Tak, jawab tak apa, tak murtad. Di sini, adil ke tidak? Tak apa, boleh jawab. Ha? Rasa adil ke tak? Saya buat contoh lain lah. Anak setahun, pak masuk Islam, mak tak mau masuk. Pergi mahkamah, menang pak. Kita pisahkan dia daripada mak dia. Dia menyusu. Sebab Islam agama yang kuat. Dia pun terpisah. Mak dia tentu sedih lah, kecil. Pak dia bawa, pak dia mungkin kahwin perempuan satu lagi, jaga anak ni. Sama ke perempuan satu lagi jaga anak ni? Saya nak tanya, Pada pandangan saudara-saudari, adil ke tak? Dah, bapak dia masuk Islam. Isteri dia tak ikut. Kalau isteri dia ikut, habis cerita ni. Dia marah pasal kawin lain tu. Okay. Kita, saya nak cerita lah, bukan saya nak kata patua pelih lebih baik negeri lain, tapi saya nak cerita pasal pelih lah, pasal saya multi pelih. Kita lihat isu ni di luar kerangka mazhab Syafi'i. Kita ambil daripada mazhab Hanafi. Kita ingat dia sekolah yang lain, kerana pelih ni dia satu negeri yang dia pakai empat-empat bila nak tengok satu-satu hukum. Dalam pandangan-pandangan yang lain, kita lihat kes ni pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi panggil mak dia duduk sebelah, pak dia duduk sebelah, pak dia duduk sebelah. Pak dia masuk Islam, mak dia tak mau. Nabi panggil anak tu. Nabi suruh anak tu pilih. Anak tu pilih mak dia yang tak masuk Islam. Nabi tak kata apa. Pasal Nabi yang bagi pilih. Cumanya dalam hadis tu, Nabi doa balik ke anak ni supaya anak ni berubah hati mai kat pak dia. Kemudian anak tu berubah. Tapi bukan dia dipaksa dengan doa Nabi. Tapi pilihan dibenarkan oleh Nabi SAW. Kita fatwa di atas dasar syafaqah. Siapa yang lebih kesian pada anak. Bukan semesti pak tu mak. Kalau keadaan ibu dia itu lebih simpati pada anak, kita bagi ke ibu lah. Tambah kalau dia menyusu. Soal bapak punya tanggungjawab kena introducekan Islam pada anak, dia kenalah buat tanggungjawab dia. Tetapi jika kita paksa satu orang setelah 9 tahun menjadi Islam, adakah dia akan sayang pada Islam ataupun dia akan membenci? Dia akan membenci. Maka kita melihat kepada maqasid dalam fatwa itu. Walaupun isu ini berlaku di Malaysia, dan saya berjumpa dengan Tan Sri Abu Talib, bekas apa, dia pun kata, kalau fatwa ini dulu ada, saya tidak akan buat keputusan yang pernah saya buat dulu. Karena keputusan saya buat itulah, dia kata, telah menimbulkan beberapa masalah kemudian. Kerana agama ini, you kena lihat maqasid agama. Agama ni kesian kat anak tu. Kalau dia pak dia dapat mak tiri baru, mak tiri dia latu dia, tak patut. Tak seperti mak dia. Tambah kalau bapak dia 9 tahun menghilangkan diri. Orang kata fuqaha' dulu kata bila bercerai bagi kepada bapak. Ada fuqaha' dalam mazhab Syafi'i khususnya kata, kerana dulu misalnya bapak dia Muslim, mak dia Kristian dalam mazhab yang lain, mereka boleh kahwin. So bila berpisah, dia ikut pak dia lah. Pasal agama kuat dia hidup. Tapi fenomena sekarang dia berbeza. Pak dia pergi entah ke mana. 5 tahun tak balik rumah. Tiba-tiba masuk Islam, datang surat pada mak dia, anak naklah diserahkan pada bapak. Selama ni 7 tahun kau tak jaga, hari ni kau tuntut daripada aku. Hanya kerana kau masuk Islam. Maka itu meruncingkan salah faham orang terhadap Islam. Saya ingin memberitahu kepada negara ini juga pimpinan kerajaan. Maqasid ni bukan satu seminar-seminar syok-syok maqasid. Tapi maqasid ni satu perbahasan. Ia satu isu pentadbiran. Yang mana kita melihat kepada tujuan Tuhan. Agama yang didatangkan oleh Nabi ni. Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Bukan rahmat untuk Islam je. Haiwan. Orang kafir pun dapat rahmat dengan Islam. Sebab itu dalam Islam, dalam peperangan dalam Islam, Ashabus Sawami', pendita, kuil, Tok Samin, tak boleh bunuh dalam jihad. Wala Ashabus Sawami', wala taqtulul wildan, wala nisa', wala Ashabus Sawami'. Jangan kamu bunuh anak-anak, jangan kamu bunuh wanita, jangan kamu bunuh orang-orang yang beribadat di rumah-rumah ibadat mereka. Sebelum Convention Geneva, agama ini memelihara semua. Sebab itu kena faham tujuan agama. Agama yang memelihara semua inilah yang menjadi the fastest religion. Agama yang paling pantas tersebar di dalam dunia ini. Sebab itu, maka kena melihat tentang, banyak lagi kalau saya nak cerita tentang, tentang maqasid. Sebab tu saya sebut dulu pada siapa yang pergi Perlis masa seminar maqasid. Di Perlis, bukan nak kempen Perlis ni. Cerita lah kan. Di Perlis sebab tu, di Perlis, harum manis wajib zakat. Sebab 100 pokok harum manis, saya ada staff saya 89 pokok, 87 pokok harum manis. Semusim dia dapat 120,000 dalam 2 tahun. Toki padi setahun bukanlah. Kalau toki padi kena zakat, macam mana toki harum manis tak kena? Dalam mazhab Syafi'i memang tak kena, tapi dalam mazhab Hanafi kena. Kerana tujuan zakat mengambil harta daripada orang kaya beri kepada orang susah. Ini toki harum manis jauh lebih kaya daripada toki padi. Toki kelapa sawit lebih kaya daripada toki padi. Yang tanggung padi itu begini punya berpeluh. Hangit dia tengah-tengah panas. Dia kena zakat. Tiba-tiba yang kaya duduk dalam kereta mewah. Padan muka kau tanam padi ya. Sedangkan padi menyebabkan kita punya kepentingan. Dan ini kita melihat kepada maqasid. Suatu penting maqasid dalam isu pentadbiran dan melihat kepada hal ini. Saya suka nak sebut satu contoh. Ini ceritalah pasal isu-isu keluarga tadi, orang perempuan dia tertarik. Pada zaman Sayyidina Umar, ada satu orang perempuan. Dia kata kat suami dia, Sami ni, dia kata, bubuh nama aku. Nah, dia ada nama ada. Panggil aku lah, buah nama baru lah. Macam anak kita, buah sayang lah kan. Sami dia kata, anti Tayyibah. Kau nama Tayyibah. Tayyibah ni nama yang baik. Dia kata, lah, aku tak mau nama ni. Buah nama lain. Habis aku nak panggil kau apa? Macam kita kan. Apa panggil yang dalin-dalin tak syok panggil lain kan misalnya. Tapi cari Habibti ke apa kan. Anak Arab sikit kan. Jadi dia panggil aku Khaliyatul Taliq. Khaliyatul Taliq maksudnya yang bebas ditalak. Suami dia ni Khaliyatul Taliq. Taliq ni bahasa Arab dia boleh jadi talik ni dia bebas. Khaliyah maksud tak ada kaitan apa. Tertalak. Terlepas. Maksudnya boleh faham tertalak. Talak dah kita bukan orang Arab. Tapi Arab talik. Boleh dengan yang terlepas lah. Dia pun kata. Tak. Suami dia kata. Anti khaliyah tertalik. Engkau yang bebas tertalak. Tak apa. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia kata. Amirul Mukminin. Suami aku talak gua. Dia nakai. Pasal apa dia talak? Mana? Dia ada bagi tahu. Anti khalitul talak. Kau dah bebas tertalak. Dia panggil suami dah. Nama panggil suami dah. Di Madinah kira ni. Apa cerita kau talak isteri kau? Tak apalah nak pasti antabayun. Dia kata aku tak talak dia. Dia suruh aku panggil nama tu. Aku panggil dia. Kata dia bagi tahu aku talak dia. Dalam riwayat tu Sayyidina Umar cengih sikit. Sayyidina Umar ketuk sikit perempuan tu. Dia ketuk perempuan tu. Dia kata, ketuk kau ni sengaja tidak ada talak. Sebab Sayyidina Umar walaupun perkataan tu jelas, tapi Sayyidina Umar melihat kepada tujuan kawan tu kata. Dia tak maksudkan. Ini masalah sebagai orang kita selalu duk hantar sangat. Email, beratus-ratus email. Saya tercakap macam ni kat isteri saya. Adakah saya telah talak? Dia susah hati benar dah. Pasal pergi tanya orang, ha, jaga kau dah talak tu. Dia kata, saya tak masukkan. Tak kira jadi talak juga. Dia kena faham maqasid. Agama bukan nak pecahkan rumah tangga. Agama buat satu perkataan supaya kita tahu yang jelas. Maksud kau tak boleh tipu bila kau kata perkataan ni. Tapi kalau orang tu tak maksud. Terutama sebahagian orang, dia tak faham. Saya selalu sebut, qadiyah zihar umpamanya. Menyamakan isteri dengan mak. Dalam masyarakat Melayu ni tak ada. Ramai saya nak tanya. Saya masa beli pakaian tu kata, kau pakai baju ni cantik macam mak. Adakah zihar? Zihar tu nak kena puasa berapa bulan? 2 bulan berturut-turut. Oh, letih dia kata. Dalam sebulan pun duk punting. Arab. Arab zihar ni dia lain. Arab zihar ni dia bila nak kata dia tak suka kat isteri dia tu, anti alayya ka dhahri ummi, kau bagi aku macam belakang ibuku. Maksudnya macam mana ibuku tu aku tak lalu menyetubuhinya, demikian aku tak lalu menyetubuhimu. Itu maksudnya. Maksudnya perkataan tu perkataan yang kerana Tuhan haramkan. Kerana dia telah menyamakan antara yang halal dan yang haram. Isteri yang halal baginya, bagaimana disamakan dengan ibunya? Manusia ada kesantunan bahasa dalam bersosial. Termasuk bergaul antara suami dan isteri. Maka agama melarangnya. Itu tujuannya. Dia kata, sebab itu Tuhan hukum dia. Tapi kalau dia kata, bukan kerana dia niat nak cerca isteri dia. Dia kata kena cantik baju. Macam baju mak beli tahun lepas. Allah. Habis dah terzihar dah aku, dia kata. Dan ini, dia tanya kalau ustaz. Ustaz kata kalau ikut kitab tu macam tu lah, dia kata. Oh, lagi letih dia. Pasal kitab kata menyamakan ibu dengan, isteri dengan ibu. Pasal penulis kitab tu orang Arab. Dia faham dalam konteks Arab. Kita orang Melayu. Kita tak faham yang itu. Dan kita langsung tidak masukkan itu. Macam satu orang dia cerita, dia pergi sembang isteri dia. Ni, kalau satu orang kata, macamlah saya kata kat you, abang kata, abang talakkan Intan. Eh, tu talak lah. Tersilap lah cerita dia. Dia pun, Allah kita dah talak. Dia tak, dia cerita tentang orang lain. Tapi orang kata, pergi lah tanya satu orang, ikut-ikut talak ni tak boleh main. Hang terkata macam tu pun kira habis tau. Sebab tu Umar bin Khattab kata ini fiqhul fiqh. Fiqhul hayy, kata Ibn Khattab. Ini fiqh bagi orang yang faham. Kerana Tuhan menurunkan hukum, ada tujuannya, dia nak mengelakkan daripada ini. Maka bagi orang yang tidak sengaja dalam hal ini, maka dia tidak masukkan. Saya buat contoh lain. Ini saya nak cerita syarak di belakangnya ada tujuan. Orang yang sembah, minta maaf, ada nama Muslim tak? Ada? Tak ada kan? Okey, tak apa. Orang yang sembah berhala, cerdik ke bodoh? Tak lah, bukan saya kata. Cerdik ke tak cerdik? Ha? Pada sisi pandang, persepsi kita lah kan. Cerdik ke tak? Tak apalah, persepsi dia lain kan. Pada umumnya, cerdik ke tak? Pasal kita kata ada batu sembah apa, kan? Patut tak, mereka ni dihentam habis-habisan lah. Walaupun hakikatnya, dari segi logik, patut tu patut kau buat kerja salah. Tapi Quran dalam suratul An'am, Allah kata, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِخِيرِ الْعَلْمِ. Jangan kamu cerca perkara-perkara yang mereka sembah selain daripada Allah. Nanti mereka akan mencerca Allah tanpa ilmu. Sebab yang ni satu bab lagi dia panggil an-nazru ilal ma'alat. Kita hendaklah melihat kepada kesan. Yang kesan tu syarak tak mau. Pasal syarak ada maqasid, ada tujuan. Tujuan kita hentam dia tu nak tegakkan hujah, tapi dia tak jadi hujah. Tiba-tiba dia hentam. Oh, kata kami, Tuhan nampak lagi. Oh, dia hentam. Pasal kita cerca Tuhan dia. Tapi kita boleh berhujah tentang tak tepatnya agama itu. Tapi bukan maki Tuhan dia.